Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin, para hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, nas'alullaha ta'ala ayyubarik fi majalisina wa awqatina wa a'marina wa af'alina wa aqwalina wa fi jami'i a'malina kulliha. Wa nasallallahu ta'ala ayya ja'alana minal mukhlasin wa ayya ja'alana minal syakirin. Barakallahu li wa lakum. Di sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan kembali materi kajian pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kitab yang khusus membahas tentang adab-adab Islami. Nah, yang di awal-awal kitab beliau, ya, sampai di hadis yang kita bahas sekarang ini, terakhir di hadis yang ke-33, beliau mengupas dan menyebutkan riwayat-riwayat tentang birrul walidain, tentang berbakti kepada kedua orang tua, karena sangat pentingnya dan sangat mulianya amalan ini di dalam syariat Islam, yang di dalam banyak ayat Allah gandengkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah penyebutan perintah untuk bertauhid, yang mana tauhid adalah a'zamu ma amarallahu bihi ibadahu. Perintah teragung di dalam Islam adalah perintah bertauhid. Dan di dalam banyak ayat dalam Al-Quran, Allah susul perintah untuk bertauhid, kemudian Allah susul dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah hanya kepada Allah dan janganlah berbuat kesyirikan, dan berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Pentingnya amalan ini yang sangat disayangkan di masa sekarang, banyak kaum muslimin yang melalaikannya. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari ini, dan bisa kita amalkan dan menggolongkan kita menjadi hamba-hambanya yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ikhwani fillah a'azzaniyallahu wa'iyyakum, di hadis yang terakhir yang kita bahas kemarin, kita sebutkan kisah tentang siapa? Juraij, seorang abid seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah Jurayj? Ya, yang pertama, kita tahu dari riwayat tersebut bahwasanya tidak ada bayi yang bisa berbicara ketika dia masih bayi kecuali dua orang, ya, kecuali dua bayi. Siapa itu? Yang pertama Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam, dan yang kedua bayi pada kisah Jurayj ini. Faedah penting yang bisa kita ambil dan kita petik dari kisah Jurayj tentunya adalah pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Kita lihat bagaimana Jurayj, yang mana dia adalah seorang ahli ibadah, bukan orang biasa, bukan orang awam, ahli ibadah yang menghabiskan waktunya untuk berdiam diri di tempat ibadah dan beribadah kepada Allah, menghabiskan waktunya untuk itu, untuk amalan-amalan ketaatan kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Tapi ternyata ketika dia meremehkan bakti kepada ibunya, dia terkena celaka, terkena musibah, yaitu berupa doa kejelekan dari ibunya, sehingga dia tertimpa musibah, difitnah dengan tuduhan dan fitnah yang dusta, akhirnya rumah ibadahnya dihancurkan, dirobohkan, dan sebagainya, dari kisah yang sudah kita sebutkan. Tapi karena dia adalah seorang yang ikhlas di dalam ibadahnya, Allah masih tolong dia. Di akhir kisah masih diberikan Allah pertolongan, sehingga kesudahannya adalah kesudahan yang baik. Tapi dari sini yang bisa kita petik adalah ahli ibadah saja bisa terkenai celaka kalau dia sampai berani mendurhakai kedua orang tuanya atau ibunya, apalagi yang bukan ahli ibadah, ya, lebih-lebih lagi. Maka kita harus berhati-hati dari amalan ini. Jangan kita tertipu dengan ibadah kita, dengan kesolehan kita, ketaatan kita, tapi kemudian kita melalaikan bakti kepada kedua orang tua. Nassallallahu assalamata wal afiyah. Kita lanjutkan kembali hadis yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abu al-Walid Hisham bin Abdul Malik. Perawi ini sudah pernah kita lewati, ya, di dalam kitab Adabul Mufrad ini. Lebih tepatnya di hadis yang pertama dari kitab ini, ya, Abul Walid Hisham bin Abdul Malik, guru dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala haddatsana Ikrimah bin Ammar. Ikrimah bin Ammar, beliau adalah perawi yang kunyahnya Abu Ammar, salah seorang imam dari para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, para imam, seorang imam dari imam-imam ahli hadis. Beliau disikohkan oleh al-imam Yahya bin Ma'in rahimahullah. Qala haddathani Abu Katsir As-Suhaimi. Abu Katsir As-Suhaimi, ada yang mengatakan atau ada yang menyebutkan nama beliau, ini Abu Katsir ini kunyahnya. Jadi sebenarnya kunyah itu bukan perkara yang aneh, bukan perkara yang asing. Banyak dari kalangan perawi hadis yang terkenal dengan kunyahnya justru. Ya. Namanya malah diperselisihkan. Ini namanya siapa ya perawi ini? Yang terkenal justru kunyahnya. Ya. Nah, demikian. Contohnya ini. Al-Imam Abu Katsir As-Suhaimi. Namanya diperselisihkan, siapa namanya? Karena enggak terkenal namanya, yang terkenal kunyahnya. Ada yang mengatakan nama beliau adalah Yazid bin Abdirrahman, dan ada yang menyatakan selain itu namanya. Al-Muhim, beliau thiqah rahimahullahu taala. Qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Beliau berkata, aku mendengar Abu Hurairah, ya, sahabat yang mulia, siapa namanya? Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Ya, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, yaqul, ma sami'a bi ahadun Yahudiyun wala Nasraniyun illa ahabbani. Perhatikan baik-baik ucapan Abu Hurairah. Ya, yang kalau kita mendengar ucapan beliau ini akan muncul rasa penasaran dalam diri kita. Ya, coba perhatikan. Ma sami'a bi ahadun. Tidak mendengar tentang aku seorang pun. Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dari kalangan Yahudi, baik dia seorang Yahudi maupun seorang Nasrani, illa ahabbani, kecuali dia pasti akan mencintai aku. Kecuali dia pasti akan mencintaiku. Ya. Penasaran enggak kok bisa? Tidak mendengar seorang pun tentang aku, baik dia seorang Yahudi maupun Nasrani, kecuali dia pasti akan mencintaiku. Kemudian beliau sebutkan kisahnya. Ya. Beliau sebutkan kisahnya. Di sini terdapat faedah penting, ya. Para hadirin, barakallahu fikum. Ya, nanti kita akan bisa lihat dan pahami di akhir riwayat ini. Beliau mengisahkan radhiyallahu anhu, "Inna ummi kuntu uriduha 'alal Islam fata'ba." Sesungguhnya ibuku, ibu saya dahulu, aku menginginkan beliau untuk masuk ke dalam Islam. Abu Hurairah sudah masuk Islam, sudah beriman kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ibunya masih musyrikah, masih di atas agama kesyirikan. Maka namanya anak yang berbakti kepada orang tuanya, terutama ibu, menginginkan bagaimana supaya ibunya mendapatkan hidayah Islam. Ya. Dan beliau berupaya itu. Tidak tinggal diam. Beliau melakukan berbagai macam upaya. Ya. Di antaranya yang akan kita simak nanti. Ini juga terdapat faedah penting bagi kita. Ya. Cara berbakti kepada kedua orang tua itu banyak. Bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, tenaga, bisa juga dengan harta. Ya. Tapi kata para ulama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, bakti yang terbesar yang bisa diberikan seorang anak kepada orang tuanya adalah si anak tadi menjadi sebab hidayah bagi orang tuanya. Ini bakti yang tidak ternilai. Mengalahkan bakti berupa harta, ya. Berapapun harta yang diberikan anak kepada orang tuanya, itu juga bakti. Tapi bakti terbesar justru adalah ketika si anak bisa memberikan hidayah, menjelaskan tentang agama. Jika orang tuanya belum paham, diajarkan agama, diajarkan akidah yang benar, ya, bagaimana hukum-hukum syariat yang benar. Kemudian orang tuanya bisa mengikuti agama ini dengan benar, itu adalah justru bakti yang terbaik yang bisa di berikan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Di dalam kisah ini Abu Hurairah menyebutkan, ibuku dahulu, ya, aku menginginkan beliau untuk masuk ke dalam Islam. Fata'ba, tapi enggan. Ya. Awalnya ibunya enggan, tidak mau menerima Islam. Fakultu laha fa'abat. Ya. Maka aku katakan kepada beliau, tetap beliau enggan. Enggan untuk menerima Islam, tetap bersikukuh untuk tetap di atas agama kesyirikan. Fa'ataitun nabiyya, kata Abu Hurairah, maka aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjumpai beliau. Faqultu, maka aku katakan kepada Nabi, ud'u Allah laha, wahai Nabi, wahai Rasulullah, doakanlah kebaikan untuk ibuku. Meminta kepada Rasulullah untuk mendoakan ibunda beliau agar mendapatkan hidayah. Agar mendapatkan hidayah. Ya. Nah, fada'a, maka Rasulullah pun alaihi salatu wassalam mendoakan. Ya. Mendoakan bagi ibunda Abu Hurairah. Fa'ataituha, maka setelah Rasulullah mendoakan ibu beliau, fa'ataituha, kata Abu Hurairah, aku pun kembali mendatangi ibuku. Ya. Naam. waqad ajafat 'alaihal baba, dan ketika aku mendatangi ibuku dan berkehendak untuk menjumpainya, beliau menutup pintu, ya, dalam keadaan pintu tertutup, pintu rumahnya tertutup. Faqalat, maka ibunya berkata, ya Aba Hurairah, inni aslamtu, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku telah berislam, sesungguhnya aku telah masuk Islam. Langsung terkabul doanya Rasulullah, ya, langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibu Abu Hurairah masuk Islam, beriman dan meninggalkan kesyirikan. Fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun kembali kepada Nabi dan mengkhabarkan tentang berita gembira ini, ya. Faqultu, maka aku berkata kepada beliau, ud'ullaha li wa li ummi, wa ya Rasulullah, doakanlah, berdoalah kepada Allah. Jadi yang seperti ini sering, ya, para sahabat datang kepada Rasulullah minta untuk didoakan kepada Allah. Minta untuk didoakan kepada Allah. Bukan berdoa kepada Nabi Muhammad, ya, tapi meminta Rasulullah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, untuk mendoakan kepada Allah. Ya, jadi berdoanya tetap kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menegaskan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Rabbmu, ud'uni, berdoalah kepadaku, kata Allah, jangan berdoa kepada selain Allah. Yang dalam ayat yang lain ternyata Allah melarang untuk berdoa kepada selain Allah. Allah sendiri menegaskan dan Allah menjamin, wa qala rabbukum ud'uni, dan berdoalah, dan Rabbmu berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti, niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Jadi perintahnya itu doa kepada siapa? Doa kepada Allah. Ya, itulah tauhid. Ya, itulah tauhid. Naam, dalam ayat yang lain dilarang kita untuk berdoa kepada selain Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid ini adalah milik Allah. Tempat-tempat ibadah ini milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah sekali-kali kalian berdoa, menyeru sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dilakukan para sahabat ini meminta bantuan Rasulullah, ya. Naam, ini adalah termasuk tawassul yang masyru', yang disyariatkan, yaitu meminta, ya, bantuan, ya, Rasulullah, naam, semasa beliau hidup, untuk berdoa kepada Allah, ya, mendoakan hajat, ya, yang dia minta. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kembali mendatangi Rasulullah dan meminta, ud'ullaha li wa li ummi, wa ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah untukku kebaikan dan juga untuk ibuku. Dan untuk ibuku. Maka bagaimana doa Rasulullah, ya? Beliau mendoakan, Allahumma, ya Allah, abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Ya Allah, hambamu ini Abu Hurairah dan ibunya, ahibbahuma ilan nas, jadikanlah keduanya itu dicintai oleh manusia. Jadikanlah kedua orang ini, atau keduanya, Abu Hurairah dan ibunya ini, ya, dicintai oleh orang-orang. Nah, ini doanya siapa? Rasulullah, Nabi, ya, asyraful anbiya wal mursalin wa imamul anbiya wal mursalin, yang doanya terkabul, mustajab. Oleh karena itu Abu Hurairah di awal riwayat tadi mengatakan gimana? Ya. Ma sami'a bi ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun illa ahabbani. Kenapa? Karena beliau yakin doanya Rasulullah pasti terkabul. Doa Rasulullah mustajab, ya. Sehingga beliau berani menegaskan ini. Tidak ada seorang pun yang mendengar tentang aku, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, pasti akan mencintaiku. Kenapa? Karena itu adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini, nah, para hadirin barakallahu fikum, terdapat faedah yang sangat penting, ya. Bayangkan, ini doanya Rasulullah mendoakan kebaikan untuk Abu Hurairah. dan bahkan mendoakan supaya Abu Hurairah dicintai oleh orang-orang, oleh manusia, baik yang zaman itu maupun sampai zaman sekarang. Doa Rasulullah ya berlaku sampai nanti seterusnya, sampai hari kiamat ya. Lalu bagaimana kalau ternyata ada orang-orang yang justru membenci Abu Hurairah? Ya. Ada tidak orang-orang yang membenci Abu Hurairah? Ada di zaman sekarang. Hati-hati. Ya. Tidak sedikit di zaman sekarang yang menyebarkan kebencian terhadap sahabat yang mulia ini, Abu Hurairah. Setiap kali menjumpai hadis yang disebutkan nama Abu Hurairah, tidak mau menerima hadis. Jangan. Hadis itu diriwayatkan Abu Hurairah. Loh, kenapa Abu Hurairah? Dia seorang pendusta. Ya, hati-hati. Kalau ada orang yang seperti ini, hati-hati. Ya. Ada dan banyak. Bahkan mungkin di sekitar kita, ya. Insya Allah enggak ada di masjid ini, ya. Tapi hati-hati. Kalau kita menjumpai ada orang-orang yang membenci Abu Hurairah, maka dia telah menyelisihi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan baca penjelasan dari Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala terkait dengan hadis ini, ya. Kita simak bersama. Qala rahimahullah yufidu hadzal haditsu anna da'wata ila dinil islami min wajibil ulama warsatir rusul ay yuballighun nasa al-islam. Di dalam hadis ini terdapat faidah penting. Yang pertama diantaranya, hadis ini memberikan faidah bahwasanya mendakwahkan agama Islam itu adalah kewajiban para ulama, pewaris para rasul, pewaris para nabi, untuk menyampaikan ajaran Islam kepada manusia. Di sini bisa kita ambil, kita petik dari bagaimana Abu Hurairah berusaha untuk mendakwahi ibunya, ya, dan tidak putus asa, tidak kemudian didakwahi, tidak mau menerima, langsung ditinggalkan, ya, tidak, ya, tidak putus asa, tidak henti-hentinya mendakwahi ibunya, sampai akhirnya Allah bukakan, ya, kalbunya, Allah buka kalbu ibunya sehingga mau menerima Islam. Man lam yuslim bidakwatihi lidukhul fil Islam. Berdakwah itu ada dua jenis, ya, tergantung objek dakwahnya. Dan ini sama-sama kita diperintahkan, ya. Setiap muslim, setiap mukmin, siapapun dia, terkenai kewajiban berdakwah, ya. Jadi tidak hanya kewajiban mubalig, tidak hanya kewajiban ustad, ya, pengkhutbah, ya, khotib-khotib di mimbar-mimbar, penceramah-penceramah, tidak. Kewajiban dakwah itu juga diemban oleh setiap muslim dan mukmin. Tapi apa? Tergantung kemampuannya, ya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Karena Allah perintahkan secara umum, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati. Ya. Allah perintahkan secara umum kepada kaum mukminin, ud'u ila sabili rabbik. Berdakwalah menuju jalan Rabbmu bil hikmah, dengan cara yang hikmah, wal mau'idhatil hasanah, dan dengan mau'idhah, dengan nasihat yang baik, ya. Nah, maka di sini dakwah ada dua jenis tergantung objek dakwahnya. Jika objek dakwahnya adalah non muslim, maka kita dakwahi mereka untuk masuk ke dalam Islam, lidukhul fil Islam, untuk mau menerima Islam. Dan cara berdakwah kepada orang-orang non muslim ini banyak cara. Jadi dalam Islam itu dituntunkan dakwah dengan cara hikmah. Tidak kemudian kalau menemui setiap orang yang non-muslim, kafir, wajib dibunuh, ya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang teroris, khawarij, ya. Nah, yang mereka tidak paham sejatinya tentang agama Islam. Hanya memakai baju Islam, ya, teriak jihad-jihad, tapi sebenarnya kepalanya kosong dari tidak paham tentang syariat jihad itu sendiri. Ya, Islam menuntunkan bagaimana berdakwah dengan non-muslim dengan cara hikmah. sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidaklah Allah melarang kalian untuk berbuat baik, antabarruhum, berbuat baik kepada orang-orang kafir, kafir ya, tapi kita tidak dilarang berbuat baik kepada mereka jika apa? Jika mereka tidak memerangi agama Islam dan tidak mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Kita diperintahkan, ya, disyariatkan untuk berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Jadi berbuat baik itu tingkatannya di atas adil. Kalau adil wajib, ya. Kalau perbuatan bir, perbuatan baik itu tingkatannya di atas adil. Kita tidak dilarang untuk berbuat adil dan berbuat baik. Contohnya kita punya tetangga yang non muslim, ya, tidak memusuhi Islam, ya, dan tidak naam, apalagi mengusir kaum muslimin dari negerinya, ya, maka boleh di dalam Islam. Contohnya, ya, kita sedang punya hajatan aqiqah misalnya, kita bagikan dagingnya kepada tetangga kita yang non-muslim. Yang seperti ini boleh, para ulama membolehkan. Bahkan justru ini termasuk dakwah yang hikmah. Kita niatkan dengan memberikan hadiah tersebut, daging akikah tersebut, ya, baik dalam bentuk, ya, yang mentah maupun yang sudah masak, yang sudah masak lebih baik, kita serahkan dalam niat kita adalah untuk agar dia tertarik kepada Islam, untuk melembutkan hatinya. Yang seperti ini adalah tuntunan Islam. Di antara cara kita mendakwahi non-muslim untuk mau tertarik kepada Islam. Begitu juga dalam perdagangan. Ya, tidak kemudian kalau orang kafir boleh kita tipu, boleh kita curangi. La. Melarang Islam yang seperti itu. Wajib tetap kita berbuat adil kepada orang yang non-muslim. Ya, justru orang muslim lah, orang mukmin lah yang harus menunjukkan dia adalah, mereka adalah orang-orang yang jujur di dalam muamalah. Jauh dari sikap ghisy, curang dan dusta. Ini yang harus kita tontonkan dan tunjukkan kepada kaum non-muslim. Supaya apa? Supaya non-muslim itu tertarik. Oh, ternyata orang-orang muslim itu orang-orang yang jujur, yang amanah, yang jauh dari sikap dusta dan ghisy, curang. Ya. Ini juga diantara bentuk dakwah loh ya. Ini semuanya tercakup dalam kalimat hikmah. Udu ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah, ya. Jadi dakwah tidak hanya dengan lisan, tidak hanya kita berbicara di mimbar-mimbar, di ceramah-ceramah, tidak hanya itu. Dakwah juga bisa dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku yang baik, dengan contoh yang baik, itu juga merupakan ad-da'wah bil hikmah. Nah, tadi itu jenis yang pertama. Jika objek dakwahnya non-muslim, maka kita berupaya mendakwahi mereka untuk bisa masuk ke dalam Islam. Jenis objek dakwah yang kedua adalah yang sudah muslim. Tidak kemudian yang sudah muslim tidak wajib atau tidak perlu didakwahi, tetap perlu didakwahi. Sebagaimana yang beliau sebutkan di sini. Wa man kana musliman yad'unahu ilal i'tisami bil Islam bada'an bita'allumihi wa tafaqquhi fihi wal 'amali bi muqtadahu. Wada'watin nasi ilaihi ba'dal ilmi wal amal. Kalau objek dakwanya sudah muslim, sudah orang Islam, maka tetap didakwai dengan apa tujuannya? Mendakwai mereka untuk i'tisam, untuk berpegang teguh kepada Islam. Yang masih jarang kelihatan di masjid ketika sholat lima waktu, didakwai supaya rajin ke masjid. Sudah muslim, tapi mungkin ya belum ada semangat untuk ke masjid, maka didakwai, ya, diberikan targhib, diberikan, ya, disebutkan hadis-hadis kepadanya tentang keutamaan sholat lima waktu di masjid, ya, dan bagaimana marahnya Rasulullah ketika mendapati orang-orang Islam tapi yang tidak mau pergi ke masjid ketika sholat lima waktu. Kita sampaikan ini cara mendakwai orang muslim, ya, sudah muslim tapi perlu didakwai untuk apa? Untuk lebih berpegang teguh kepada Islam. Nah, mendakwahi mereka untuk berpegang teguh kepada Islam dengan cara apa? Ta'allum. Berpegang teguh kepada Islam itu kunci setelah dengan ilmu. Bagaimana bisa kita berpegang teguh pada Islam tapi kita tidak punya ilmunya? Enggak mungkin. Harus dengan ilmu. Wattafaqquh fihi, dan berusaha untuk mendalami agama itu, ya, dan berusaha untuk memahaminya. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis yang insyaallah kita sering mendengarnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, apa kata Rasulullah, jika Allah mengendaki kebaikan untuk seorang hamba, apakah diberikan harta yang banyak, apakah diberikan rumah yang mewah, kendaraan yang wah? Ya, la. Kata Rasulullah, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dia, ya, bagi seorang, yufaqihhu fid-din, Allah akan berikan dia pemahaman tentang agamanya. Ya, inilah harta yang paling berharga bagi seorang muslim, itu ilmu yang bermanfaat. Maka mendakwai kaum muslimin adalah untuk mereka bertafaqquh fid-din. Bertafaqquh fid-din. Memahami agamanya, mempelajari agamanya. Dan ilmu agama tidak bisa diraih kecuali dengan belajar. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, innamal ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan belajar. Ya. Ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan belajar. Naam. Berbeda dengan Nabi dan Rasul, ilmu dapat dari wahyu. Iya. Nah, kalau kita pengikutnya harus belajar wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulullah. Belajar apanya? Riwayat-riwayat yang berasal dari Rasulullah. Ya. Itu belajarnya kita di situ. Ya. Nah. Jadi tidak ada yang namanya ilmu kalau diistilahkan orang itu wangsit. Tapa di suatu tempat nanti dapat ilmu. Ya. Ini menyelisih sabda Rasul. Yang Rasulullah tegaskan, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan belajar. Enggak ada jalan lain. Ya belajar. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian barakallahu li wa lakum, dan juga mengajak kaum muslimin untuk beramal. Setelah mengajak mereka untuk menuntut ilmu, bersungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu dan mengkaji ilmu agama, kemudian juga kita hasung, kita motivasi untuk mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Karena ilmu itu dicari, dipelajari hanya untuk diamalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan, mudaratnya lebih besar, ya, daripada manfaatnya. Ilmu, innama yuddabul ilmu lil amal. Ilmu itu hanyalah dicari untuk diamalkan. Apalah gunanya ilmu kalau tidak diamalkan? Dan kemudian setelah bisa mengamalkan ilmu, ya, setelah berilmu, mengamalkan ilmu, dan juga kita hasung kaum muslimin untuk giat berdakwah. Ya, ini juga tidak kalah pentingnya. Wa da'watin nas ilaihi ba'dal ilm wal amal. Dan menyerukan, mendakwahkan, menyampaikan ilmu ini kepada manusia, ya, setelah dia berilmu dan beramal. Inilah, ya, yang dimaksud dalam sabda Rasul, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Walaupun hanya satu ayat. Tapi syaratnya apa? Anni, kata Rasulullah. Balighu anni. Sampaikan dariku, bukan dari selain Rasulullah, ya. Selain Rasulullah, selain dari Rasulullah itu contohnya apa? Riwayat-riwayat yang palsu. Riwayat-riwayat yang dusta. Dinisbatkan kepada Rasulullah, Rasulullah bersabda ini dan itu, tapi ternyata setelah dicek riwayatnya, riwayat palsu. Ini bukan dari anni. Berarti bukan anni. Bukan dari Rasulullah kalau yang seperti itu. Yang Rasulullah perintahkan apa? Balighu anni. Sampaikan dariku, yang benar-benar dariku. Yang kalian yakin betul-betul riwayat itu dariku. Yaitu riwayat-riwayat yang sahih. Riwayat-riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah tentang kesohihannya. Begitu juga tentang ayat. Ya, kalau ayat Al-Quran insyaAllah, ya, yang dalam mushaf itu ya kita yakin semuanya dari Rasulullah. Tapi yang perkara berikutnya adalah tentang pemahamannya. Tentang bagaimana memahami ayat itu. Pemahaman ayat itu juga harus dari Rasulullah. tidak kemudian mencomot satu ayat dipahami sendiri dengan akalnya sendiri, ya, dengan logikanya sendiri kemudian disampaikan. Padahal apa yang dia pahami ternyata tidak sesuai dengan pemahaman Rasulullah. Ini berarti juga belum anni. Namanya anni, balighu anni, sampaikan dariku itu yang riwayatnya benar dari Rasulullah dan pemahamannya juga benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak sedikit yang menyampaikan hadis, ayat, kalau riwayatnya sahih, benar, tapi pemahamannya enggak benar. Ayatnya ada dalam Al-Qur'an. Oh, ini ada, surat ini, ayat ini, hafal dia. Tapi pemahamannya enggak sesuai. Ya contohnya orang teroris itu, Khawarij. Mereka juga ngambilnya dari Al-Qur'an, tapi dipahami dengan akal logikanya sendiri yang sudah rusak tadi. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka ini bentuk dakwah. Ya, dua jenis dakwah tergantung objek dakwahnya. Kalau objek dakwahnya non-muslim, maka kita dakwahi mereka untuk tertarik ke dalam Islam. Kalau yang sudah muslim, maka kita dakwahi dengan cara ini. Mengajak mereka untuk aktif, giat, mempelajari ilmu. Kemudian mengamalkan ilmu dan mendakwahkan ilmu sesuai dengan kemampuannya. Qala rahimahullahu ta'ala, فأبو هريرة رضي الله عنه كما هو معلوم من المكثرين من الرواية والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعظم رغبته في جمع العلم. Abu Hurairah, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diketahui termasuk sahabat yang paling banyak riwayatnya dari Rasulullah. Ya. Ini tidak diragukan lagi oleh siapapun yang paham tentang ilmu riwayat, ilmu hadis. Para ulama tahu yang seperti ini. Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling banyak riwayatnya dari Rasulullah. Kembali ke faedah yang tadi. Lalu bagaimana kalau riwayat-riwayat Abu Hurairah ditolak? Riwayat-riwayat Abu Hurairah tidak diterima. Maka berapa banyak hadis yang akan terbuang? Jadi kembali ke tadi ya. Kalau ada orang-orang yang membenci Abu Hurairah, menolak riwayat-riwayat Abu Hurairah, maka hati-hati orang-orang yang seperti itu. Jauhi. Ya. Karena hadis Rasulullah itu banyak yang diriwayatkan dari beliau. Kenapa seperti itu? Li'idhami ragbatihi fi jam'il ilm. Karena Abu Hurairah itu terkenal sahabat yang memiliki semangat tinggi untuk mengumpulkan ilmu. Hatta annahu yakhtalif an baqiyatil ashabi minal muhajirina wal ansar fi mulazamatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau memang memiliki keistimewaan, yaitu yang membedakan beliau dengan sahabat-sahabat yang lain. Tentunya kita juga harus paham, sahabat itu bertingkat-tingkat derajatnya. Yang paling utama di antara mereka adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan 10 sahabat yang lain yang dijanjikan surga. Itu sahabat yang paling mulia. Kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Abu Hurairah punya keistimewaan khusus. Ya. Dibanding sahabat-sahabat yang lain, yaitu beliau senantiasa bermulazamah dengan Nabi. Terus dia atau beliau di Masjid Rasulullah, di Masjid Nabawi, ya, menunggu Rasulullah keluar untuk menyampaikan ilmu, kemudian beliau menghafalnya, ya. Demikian yang dilakukan beliau. Beliau menghabiskan waktunya di masjid untuk mengumpulkan ilmu dari Rasulullah. Sampai kadang-kadang lupa makan, ya. Dikisahkan di antara, ya, di sebuah riwayat yang sahih, ya. Kisah Abu Hurairah, saking semangatnya menuntut ilmu sampai lupa makan, sampai pernah pingsan, hampir pingsan. Dalam keadaan beliau sadar, tapi karena kelaparan beberapa hari tidak makan, ya. Nah, sampai dikira pingsan, padahal enggak pingsan, sadar, tapi karena sudah enggak kuat badannya, ya. Membawa badannya itu sudah tidak kuat. Demikian, ya. Karena beliau benar-benar memprioritaskan ilmu, ya, sampai lupa tentang dirinya sendiri. Fakana min aktsarihim mulazamatan lirrasuli alaihi salatu wassalam. Beliau termasuk sahabat yang paling banyak bermulazamah dengan Rasulullah, ya. Terus kemana-mana Rasulullah pergi dan bermajelis menyampaikan ilmu, beliau hadir di situ. Fayahdur ala sabilid dawam, Beliau terus menghadiri majelis Rasulullah wa yahfadz ma yaquluhu an-nabi, dan beliau menghafal apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam fi majalisi, di majelis-majelis beliau. Ada syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang benci kepada Abu Hurairah. Di antara syubhat yang mereka sampaikan, Abu Hurairah itu kan masuk Islamnya akhir-akhir. Beliau bukan termasuk as-sabiqunal awwalun, bukan termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Beliau itu, dia itu orang yang masuk Islamnya terakhir-terakhir sebelum Rasulullah wafat. Bagaimana bisa kok hadisnya banyak mengalahkan sahabat-sahabat yang lain yang masuk Islamnya lebih awal? Coba kalau antum mendapati syubhat seperti ini gimana jawabannya? Ya, syubhat yang kita harus waspada dari syubhat-syubhat yang seperti ini. Maka jawabannya, Abu Hurairah memang betul, beliau masuk Islamnya di akhir-akhir, bukan termasuk sahabat yang pertama masuk Islam. Tapi beliau memiliki semangat tinggi untuk mengumpulkan ilmu. Dan setelah Rasulullah wafat pun, beliau rajin mendatangi sahabat-sahabat yang lain untuk mengumpulkan hadis dari Rasulullah. Ya. Ini kenapa riwayat Abu Hurairah itu banyak. Karena seperti ini kondisi beliau. Semangatnya beliau ya, untuk mengumpulkan hadis Rasul. Dan setelah Rasulullah wafat pun beliau tidak segan-segan untuk bertanya kepada sahabat yang lain yang mendengar hadis yang tidak beliau dengar. Ya, demikian. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Thumma da'alahu nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu ketika pernah Nabi mendoakan beliau. Ya, fada'alahu, mendoakan beliau untuk diberikan Allah hafalan yang kuat. Dan namanya doa Nabi, doa Rasul, pasti terkabul, ya, mustajab. Dan fasara min aktsari ashabi Rasul alaihi salatu wasalam haditsan, sehingga jadilah Abu Hurairah sahabat yang paling banyak riwayatnya dari Rasulullah. Wa min jumlati akhbarihi anna ummahu kanat kafirah, dan di antara riwayat yang beliau sampaikan adalah tentang kisah yang kita baca tadi. Ibunya dalam keadaan masih musyrik, masih kafirah. Wa huwa yataraddad 'alayha wa yu'rid 'alayha al-islam. Beliau berkali-kali mendakwahi ibunya. Ya, tidak sekali dua kali, tapi beberapa kali mendakwahkan Islam kepadanya. Bi'ilhah wa hiya tarfad, dalam keadaan ibunya menolak. Ya, menolak dakwah Abu Hurairah. Fasalaka hadha at-tariq wa huwa at-talabu minan nabi sallallahu alaihi wasallam ay yad'a laha bil hidayati ilal islam, sampai akhirnya Abu Hurairah meminta tolong kepada Rasulullah untuk mendoakan agar ibunya mendapatkan hidayah, agar mau menerima Islam. Fada'a laha wa ansharaha sadruha lil islam wa iktasalat wa shahidat shahadatal haqq wa akhbarat ibnaha faqarrat aynuhu bidzalik, hingga akhirnya Allah membuka dadanya untuk mau menerima Islam, melapangkan dadanya untuk mau menerima Islam, dan setelah itu mandi. Ini yang tidak disebutkan dalam riwayat ini, tapi mungkin disebutkan dalam riwayat yang lain. Kemudian ibunya mandi, bersyahadat dengan ya dua kalimat syahadat, dan mengkhabarkan, memberitakan kepada putranya yaitu Abu Hurairah bahwasanya dia telah masuk Islam, sehingga sejuklah pandangan mata Abu Hurairah, gembira dengan keislaman ibunya. Thumma talaba minan nabi sallallahu alaihi wasallam ayadu'u lahu walaha bidakwah, sampai akhirnya Abu Hurairah meminta Nabi untuk mendoakan lagi kebaikan baginya dan bagi ibunya. Fada'allahu ay yuhabbibahuma ila ibadihi. Maka Rasulullah pun mendoakan agar Allah menjadikan hamba-hambanya cinta kepada keduanya. Yaitu cinta kepada siapa? Abu Hurairah dan ibunya. Fakana la yujad ahadun illa ahabba Abu Hurairah wa ahabba ummahu radhiyallahu anhuma. Sehingga karena doa Rasulullah tadi, tidak ada seorang pun kecuali akan mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Wa madzalika illa li anna da'watan nabi sallallahu alaihi wasallam mustajabah. Itu terjadi, tidaklah terjadi kecuali karena doa Nabi adalah doa yang mustajabah. Fahiya min mu'jizatihi wa minal karamah li Abi Hurairah wa ummihi. Itu termasuk mukjizat dari Nabi. Ya, terkabulnya doa Nabi dan termasuk karamah. Ya, kalau suatu perkara yang istimewa, yang luar biasa pada Nabi dan Rasul namanya mukjizat. Kalau pada orang-orang selain Rasul, selain Nabi namanya karamah. Ya, itu merupakan karamah bagi Abu Hurairah dan ibunya. Haitsu istajaballahu du'a nabihi alaihi salatu wassalam lahuma. Yaitu ketika Allah mengabulkan doa nabinya untuk Abu Hurairah dan ibunya. Wa nahnu na'khud minal hadith wujuba aradil Islam alal ummah umuman wa alal aqarib khususan. Faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini tentang wajibnya menjelaskan Islam, menyampaikan Islam kepada umat secara umum, ya, dan juga kepada kerabat dekat secara khusus. Kerabat dekat kita punya hak yang lebih dibandingkan orang lain. Ya. Wa man kana minal aqarib musliman illa annahu yaghlib alaihi al-jahl wajaba badlu al-juhdi fi ta'limihi arkanal Islam wal iman wal ihsan wal halal wal haram. Kalau kita menjumpai kerabat dekat kita yang muslim tapi jauh dari ilmu, belum paham tentang ilmu-ilmu agama, maka wajib bagi kita untuk menyampaikan. Ya, wajib bagi kita bersungguh-sungguh mengajarkan ilmu kepadanya tentang rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, rukun-rukun ihsan, ya, tentang halal, haram, tentang kaifiyah ada'il ibadat, ya, yang halal dan haram penting, ya, jauhi riba, riba itu haram, ya, rezeki itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, fa'ajmilu fit talab. Namanya rezeki itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, maka carilah dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, ya. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan untuk meyakinkan umatnya, ya. Namanya rezeki itu sudah ditentukan, ya. Maka carilah dengan cara yang halal. Lau kana ibnu Adam haraba min rizqihi kama yahrubu minal maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al maut. Kalau seandainya anak Adam, manusia, itu lari dari rezekinya sebagaimana dia lari menjauhi kematian, namanya manusia pasti lari dari kematian, ya. Ya. Menghindari, kalau ada sebab-sebab yang bisa mencelakakan dirinya atau yang bisa menghilangkan nyawanya, dia lari, menjauhi, menghindar. Kalau seandainya anak Adam seperti itu, ya, tentang rezekinya, takut dapat rezeki, menghindar dari rezeki, apa kata Rasulullah? La drakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Niscaya rezeki yang sudah Allah tentukan itu pasti akan menemui dirinya, akan sampai kepadanya sebagaimana maut akan sampai kepadanya. Kenapa? Karena namanya rezeki sudah ditentukan, tidak akan bisa tertolak. Walaupun kita enggak suka sebenarnya, ya. Kita lari darinya, pasti akan sampai. Ya, maka kalau kita sudah paham yang seperti ini, carilah rezeki dengan cara yang halal. Ya, baik halal zatnya maupun halal cara mendapatkannya. Maka kita sampaikan ini kepada saudara-saudara kita, sanak kerabat kita, ya, tentang bagaimana kaifiyah menjalankan ibadah-ibadah yang wajib, ya, tata caranya yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam, hatta yakuna amaluhu sahihan, sehingga amalnya menjadi benar. Kasihan kalau kita melihat, ya, saudara kita sampai beramal, giat beramal tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, kasihan. Nah, amilatun nasibah, capek beramal tapi enggak dapat hasil, kan kasihan, ya. Jadi harus kita sampaikan. Id innal amala la yasihhu illa ba'dal ilm. Sesungguhnya amalan itu tidak akan sahih, tidak akan benar kecuali dengan ilmu. Ya. Wal ilmu la yahsul li ahadin illa bitta'lim, bitta'allum, dan ilmu tidak akan bisa didapatkan oleh seorang pun kecuali dengan belajar. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum. Hanyalah ilmu itu bisa didapatkan dengan belajar. Wa hadza min wadha'ifi thullabil 'ilm 'ala ikhtilafi tabaqatihim kama bi kama kullun bihasabi istita'atihi wa qudratihi. Ya, maka ini adalah kewajiban kita, ya, para penuntut ilmu untuk menyampaikan ilmu tersebut kepada umat dan kepada kerabat dekat kita secara khusus. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang kita kaji malam hari ini bermanfaat untuk kita semua, ya, bisa menambah iman dan takwa kita. Nasallallahu ta'ala ayyan fa'ana bima ta'allamna. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.